Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۚ أَمَّا بَعْدُ. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam yang ke-20 dari bulan Safar 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis menuntut ilmu syar'i, melanjutkan pembacaan kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih di bab yang ke-20, babu majaa annal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Dan kita telah sampai pada nas yang kedua, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidin 'alaiha al masajida was suruj, rawahu ahlus sunan. Rasulullah SAW melaknat wanita yang berziarah kubur dan orang-orang yang membuat di atas kuburan itu masjid dan lentera-lentera, lampu-lampu. Telah disebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa riwayat ini termasuk riwayat hadis yang diperselisihkan ahlul ilmi, antara yang melemahkan, yang menghasankan, dan yang mensahihkan. Nah, ada dua illah yang disebutkan dalam hadis ini, dalam riwayat ini, yaitu perawi Abu Saleh Al-Basri Badan Maula Ummi Hani binti Abi Talib ini seorang perawi yang dilemahkan. Al-Imam Muslim, Al-Hakim, Abdul Haq, Al-Ishbili, Ibn Al-Qattan, Ibn Asakir menyebutkan bahwa perawi ini perawi yang lemah. Illah yang kedua, seperti yang sudah disebutkan, ada terputus sanad, keterputusan sanad antara Badan Abu Saleh dengan Ibn Abbas, bahwa beliau tidak mendengarkan hadis ini dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Nah, namun telah disebutkan bahwa hadis ini memiliki penguat, telah datang dari dua jalur yang lain, ya, dari hadis Abu Hurairah, demikian pula hadis Hasan Ibnu Thabit, ya, dalam riwayat Al-Imam Ahmad At-Tirmidzi rahimahumullah, sehingga ahlul ilmi menghasankan riwayat ini dengan syawahidnya. Artinya menunjukkan bahwa hadis ini memiliki asal, seperti juga yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita sampai kepada penjelasan dari muallif rahimahullah ketika menyebutkan pendapat sebagian ahlul ilmi yang memberikan rukhsah. Kita baca penjelasan Syekhul Islam kembali. Walladzina rakhasu fi ziyarati, dan orang-orang yang memberi rukhsah, ahlul ilmi yang berpendapat dibolehkan dalam berziarah. I'tamadu ala maruya an Aisyah radhiyallahu anha, mereka bersandar apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha zarat qabra akhiha Abdurrahman, bahwa beliau menziarahi kuburan saudara laki-lakinya Abdurrahman. Waqalat, dan beliau berkata, lau syahidtu kama zurtuk, seandainya aku menyaksikan kematianmu maka aku tidak menziarahimu, tidak berziarah ke kuburanmu. Nah, nanti insyaallah akan ada penjelasan hadis ini di akhir. Kisah hadis ini disebutkan dalam riwayat, kisah hadis ini itu ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan terkait dengan kuburan saudaranya Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana dalam riwayat Tirmidzi beliau wafat di daerah Hubsyi, di daerah Hubsyi. Lalu beliau dipindahkan dan dimakamkan, dikuburkan di daerah Makkah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika datang ke kota Makkah, beliau melewati jalur kuburan dari Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anha, sehingga beliau mengunjunginya atau mampir ya ke kuburan tersebut. Lalu beliau mengatakan riwayat ini, lau syahidtuka ma zurtuk, kalau aku menyaksikan kematianmu aku tidak akan menziarahimu. Bahkan sebelumnya beliau mengatakan, kalau aku menyaksikan kematianmu maka engkau tidak dikuburkan kecuali di tempat engkau meninggal. Karena dalam aturan syariat, dalam aturan syariat seseorang itu dimakamkan atau dikuburkan di daerah atau di kota tempat ia meninggal, tidak dipindahkan ya ke kota yang lain ya, karena akan bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan pekuburan jenazah. Asti'u bil jenazah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segerakanlah penyelenggaraan jenazah. Maka perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini dijadikan dalil oleh mereka bahwa boleh ya, meskipun tidak disunnahkan wanita itu berziarah kuburan namun boleh. Buktinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengunjungi atau berziarah ke kuburan saudara laki-lakinya. Taib, kita lanjut. Berkata, qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, fa'ala hadza la hujjata fihi liman qala bi rukhsah, berdasarkan hal ini maka tidak ada hujah bagi mereka yang berpendapat ini dibolehkan rukhsah wanita itu berziarah kubur. Wa hadza siyaqu li hadits Aisyah rawahu at-Tirmidzi min riwayati Abdullah ibn Abi Mulaika anha, hadits ini dalam riwayat konteks ini itu berdasarkan hadis Aisyah dalam riwayat Tirmidzi dari riwayat Abdullah ibn Abi Mulaika dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa huwa yukhalifu siyaqal Asram, dan itu menyelisihi konteks riwayat Al Asram lahu an Abdullah ibn Abi Mulaika aidan, juga diriwayatkan dari Abdullah ibn Abi Mulaika dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi riwayat dari dua jalur yang berbeda, riwayat ini menyelisihi riwayatnya Al-Asram. Anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha aqbalat dhata yaumin minal maqabir, bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha suatu ketika datang dari arah pekuburan. Faqultu laha, lalu saya bertanya, kata Abdullah ibn Abi Mulaika radhiyallahu, ya ummul mu'minin, alaysa naha Rasulullah SAW an ziyaratil kubur, wahai ummul mu'minin, bukankah Nabi SAW telah melarang, yakni melarang kaum wanita untuk ziarah kubur? Faqalat na'am, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, iya beliau memang telah melarang untuk ziarah kubur. Naha an ziyaratil kubur, beliau dahulu melarang ziarah kubur. Summa amara bi ziyaratiha, kemudian beliau perintahkan untuk berziarah kuburan. Artinya boleh untuk ziarah kuburan. Naam. Fajaba Syekhul Islam an hadza, Syekhul Islam rahimallahu telah menjawab hal ini. Faqala, beliau berkata, wala hujjata fi hadithi Aisyah, tidak ada hujjah untuk menyebut, mendukung atau menyatakan bahwa dianjurkan ziarah kubur bagi kaum wanita pada hadis Aisyah. Fa innal muhtaja 'alaiha ihtaja bin nahyil 'am. Karena orang yang berhujjah atasnya itu berhujjah dengan hadis yang umum. Artinya anjuran ziarah kubur itu hadisnya umum. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhir. Hadis umum ini maksudnya mencakup lelakinya, mencakup wanitanya. Anjuran untuk ziarah kubur itu kan umum. Fadafa'at dzalika bi anna an-nahya mansukhun. Fadufiat dzalik atau fadafa'at dzalik, maka itu tertolak bahwa pelarangan ini telah mansukh. Walam yadhkur lahal muhtaj an-nahyal khas bin nisa alladhi fihi la'anahunna fihi la'nuhunna aniz ziyarah. Namun ia tidak menyebutkan, orang yang berhujjah tadi tidak menyebutkan larangan yang khusus kepada kaum wanita yang padanya terdapat laknat bagi yang berziarah kuburan. Yubayyinu dzalik qauluha, hal ini dijelaskan dalam perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Summa amara bi ziyaratiha, kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk berziarah kuburan. Fahada yubayyinu annahu amara biha amran yaqtadil istihbab. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW telah memerintahkan dengan sebuah perintah yang menunjukkan dianjurkannya istihbab, disunnahkan. Wal istihbabu innama huwa thabitun lirrijali khasatan. Yang dianjurkan itu, itu tetap atau sahih hanya berlaku kepada kaum lelaki saja. Walau kana ta'taqidu anna an-nisaa ma'muratin bi ziyaratil kubur, ma'muratun bi ziyaratil kubur, lakana taf'alu dzalika kama yaf'aluhu ar-rijal. Nah, seandainya Aisyah radhiyallahu anha meyakini bahwa kaum wanita juga diperintah untuk ziarah kubur, niscaya beliau akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kaum lelaki. Walam taqul li akhika lama zurtuk, beliau tidak akan mengatakan kepada saudara laki-lakinya ketika ziarah tadi, aku tidak akan mengunjungimu kalau aku menyaksikan kematianmu. Nah, yakni maksudnya kata Syekhul Islam, justru pada hadis Tirmidzi tadi itu terdapat dalil yang menunjukkan bahwa tidak menunjukkan bahwa di situ ada anjuran atau dibolehkan untuk wanita itu berziarah kuburan. Nanti insya Allah akan disebutkan alasannya di akhir. Karena ternyata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu tidak, para ulama menyebutkan tidak menyengaja untuk ziarah kuburan, tapi karena melewati jalan tersebut, bukan menyengaja untuk ziarah. Nah, maka kata beliau, kalau seandainya hadis umum tentang perintah untuk ziarah kubur itu berlaku juga kepada kaum lelaki seperti juga berlaku kepada kaum wanita, kalau itu umum berlaku semua, niscaya Aisyah radhiyallahu anha akan melakukan seperti yang dilakukan kaum lelaki. Yakni kaum lelaki ziarah kubur kapan saja silahkan, boleh. Ya. Silahkan kapan saja, tidak ada batasan waktu. Sesering apapun silahkan. Nah, namun Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam riwayat ini, kalau aku menyaksikan kematianmu, aku tidak akan berziarah ke kuburanmu. Ini menunjukkan bahwa apa yang beliau sebutkan tadi, beliau tidak meyakini dianjurkan atau sama disukainya kaum wanita untuk ziarah kubur seperti disukainya ziarah kubur untuk kaum lelaki. Seperti itu. Wallahu sharihun fit tahrim, sementara laknat itu sangat jelas menunjukkan diharamkannya. Wal khitabu bil idni fi qawlihi fazuruha, dan khitab, ya, arah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan izin ziarah kubur dalam perkataan beliau fazuruha, kalian ziarahlah kuburan. Lam yatanawal an-nisa, sabda Nabi SAW ini tidak mencakup kaum wanita. Fala yadkhulna fil hukmin nasikh, sehingga kaum wanita tidak masuk dalam hukum yang memansuhkan. Hukum yang memansuhkan maksudnya, dulu aku larang kalian dari ziarah kubur, sekarang ini telah dihapus hukum yang dulu, kalian ziarah kuburlah, ziarahlah kalian ke kuburan. Nah, ini hukum yang terakhir yang menghapus hukum sebelumnya. Maka kata beliau, hukum ini tidak mencakup kaum wanita. Ya, wal 'am idza 'urifa annahu ba'da al-khass lam yakun nasikhan lahu 'inda jumhuril ulama. Ini usul, ya, kaidah usul. Sebuah nas yang umum jika diketahui bahwa itu ada atau jatuh setelah nas yang khusus, maka nas yang umum tadi tidak menjadi penghapus, pemansuh hukum yang khusus inda jumhuril ulama, menurut jumhur ulama, wa huwa madhhab Syafi'i wa Ahmad fi asyari riwayatain anhu, dan itu madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Ahmad pada pendapat yang masyhur dari beliau. Wa huwal ma'ruf inda ashabi, dan itu yang ma'ruf menurut madhab Hanabilah. Fa kaifa idza lam yu'lam anna hadzal 'am ba'dal khass, apalagi jika tidak diketahui bahwa yang umum ini, nas yang umum ini jatuh setelah yang khusus. Maksudnya seperti ini, saya ringkas. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam beristidlal, dalam berhujjah, nah, ada sebuah pembahasan penting untuk menunjukkan kuatnya hujjah seseorang, bahwa dalil yang dia gunakan itu dalil yang masih berlaku dan belum dimansukh, belum dihapus hukumnya. Ya, seseorang ketika dia berdalilkan baik-baik dengan ayat atau dengan hadis, ya, namun hadis itu sahih, ayat tentunya, ya, tetapi jika ayat itu telah dihapus hukumnya dengan ayat yang lain, atau hadis telah dihapus hukumnya dengan nas yang lain, maka hujahnya akan menjadi lemah, sandarannya lemah. Kenapa? Dia berdalilkan dengan nas yang telah dihapus hukumnya, ya, telah dihapus hukumnya. Untuk penetapan sebuah nas itu telah dihapus hukumnya, ini ahlul ilmi, ahlul hadis telah menetapkan persyaratan. Di antara persyaratannya bahwa nas yang menghapus itu diketahui datang belakangan. Datang belakangan, ya, terakhir, ya, setelah nas yang dihapus hukumnya. Nas yang dihapus hukumnya, yakni harus diketahui sejarah mana yang terdahulu hukumnya dan mana yang terakhir hukumnya. Itu harus diketahui. Kalau ada dua nas, ya, namun tidak diketahui nasikh mansukh mana yang ke belakang, mana yang di akhir, maka para ulama mereka menyatakan dua-duanya diamalkan. Dua-duanya diamalkan, ya, karena, atau kalau tidak diketahui mana yang terdahulu, mana yang belakangan. Misalnya contoh, pembahasan Nabi SAW melarang misalkan contoh seseorang buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi. La tastaqbilul qiblata bighaitin wa la tastadbiruha. Nah, jangan kalian menghadap kiblat ketika buang hajat, dan jangan pula membelakanginya. Ini kan larangan. Jangan menghadap kiblat atau membelakangi ketika buang hajat besar atau kecil. Nah, dalam hadis yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah tanpa sengaja naik ke atap rumah Hafsah radhiyallahu taala anha. Tanpa sengaja beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat, ya, sedang membelakangi Ka'bah, menghadap ke Syam, membelakangi Ka'bah. Nah, menghadap Syam, membelakangi Ka'bah. Nah, dua riwayat ini terlihat pertentangan, kontradiksi, ya. Nah, namun karena tidak diketahui mana yang di belakang, mana yang di akhir, ya, dan masih memungkinkan untuk digabungkan, dikompromikan, maka para ulama masih mengamalkan kedua nas tadi dan tidak ada penghapusan hukum nas wal mansukh. Nah, tidak ada penghapusan hukum, dua-duanya diamalkan. Jadi penghapusan hukum nasikh wal mansukh itu berlaku kalau tidak memungkinkan untuk digabungkan dua nas tadi. Demikian pula diketahui nas yang terlebih dahulu dan nas yang datang belakangan, nah, itu baru ditempuh nasikh wal mansukh. Seperti ayat tentang urutan perintah untuk puasa Ramadan, itu kan bertahap, ya. Nah, pertama diberikan pilihan dulu fidyah, ya. Nah, faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu wa antasumu khairul lakum. Siapa yang mau melakukan tatawwu, maka itu kebaikan. Maksudnya dia mampu puasa Ramadan tapi dia tidak berpuasa, dia bayar fidyah. Dia bayar fidyah itu memberi makan satu orang miskin untuk satu hari yang dia tinggalkan. Dia bukan memberikan makan satu orang untuk satu hari, tapi dia tambahkan mungkin dua orang, mungkin tiga orang untuk satu hari. Dia melakukan tatawu, dia melebihkan pembayaran fidyah itu. Nah, itu kebaikan. Wantasumu khairul lakum. Dan kalau kalian berpuasa Ramadan, itu jauh lebih baik dari kalian membayar fidyah padahal kalian mampu berpuasa. Ini awalnya hukum pertama, deretan atau urutan kewajiban puasa Ramadan. Lalu kemudian ayat ini telah dihapus hukumnya dengan turunnya ayat setelahnya, ya. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang telah menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa, maka berpuasalah. Nah, berarti ayat ini menghapus hukum sebelumnya yang asalnya diberikan pilihan boleh tidak berpuasa walaupun mampu tapi bayar fidyah, maka diharuskan atau diwajibkan puasa Ramadan. Nah, maka kata beliau, kalau ada nas yang umum diketahui jatuh setelah yang khusus, maka nas yang umum tadi tidak menghapus nas yang khusus karena terlalu umum. Untuk menghapus nas yang khusus butuh yang khusus pula, jangan yang umum. Nah, ini kalau diketahui nas yang umumnya jatuh atau datang belakangan. Apalagi kata beliau, nasnya tidak diketahui mana yang datang dahulu. Nas yang umum ada, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarahlah kalian ke kuburan. Ini kan nas yang umum, ziarah kalian, mau laki-lakinya mau perempuannya silakan. Itu nasnya umum, ya. Kemudian ada nas yang khusus yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat, ya, nah, melaknat kaum wanita yang ziarah kubur. Ini kan khusus. Nah, sementara tidak diketahui mana yang umum, mana yang khusus. Kalau seandainya yang umum ini datang belakangan, itu pun tidak bisa memansuk, menghapus hukum nas yang sifatnya khusus. Apalagi sama-sama tidak diketahui mana yang belakangan, mana yang terakhir, ya, seperti itu. Qalaf fakaifa idza lam yu'lam anna hadzal 'am ba'dal khas, maka bagaimana lagi jika tidak diketahui nas yang umum ini jatuh atau datang setelah nas yang khusus. Artinya ada kemungkinan yang khusus datang belakangan. Id qad yakunu qawluhu la'ana rasulam zawarat al-kubur. Karena boleh jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu bahwa Allah melaknat kaum wanita yang sering ziarah kuburan, ba'da idznihi lirrijali fi ziarah. Itu ada atau datang setelah beliau mengizinkan kaum lelaki untuk ziarah kuburan. Berarti yang khusus ini datang belakangan. Berarti kaum wanita tidak boleh ziarah kuburan. Yadulu ala dzalika annahu qaranahu bil mutakhirina 'alaiha al masajid wa suruj. Dan yang menunjukkan hal ini bahwa Nabi SAW dalam hadis tadi beliau menggandengkan larangan wanita ziarah kubur itu dengan orang-orang yang membuat masjid di atas kuburan dan membuat pelita-pelita, lampu-lampu, lentera-lentera. Wa ma'lum anna ittikhadzal masajid wa surut al-manhi anha muhkamun. Dan telah diketahui bahwa larangan untuk membuat masjid di atas kuburan dan membuat pelita itu larangan yang sifatnya muhkam, kama dalat alaihi al-haditsus sahihah wa kadzalikal akhir. sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih, maksudnya hukumnya itu berlaku secara umum, itu muhkam, tidak berubah, ya, bahwa tidak dibolehkan membuat bangunan di atas kuburan, membuat masjid di atas kuburan, terlarang. Demikian pula memberikan lampu-lampu, pelita-pelita, lentera, ya. Nah, kalau ini sifatnya muhkam, tidak berubah, tidak dihapus, maka wakadzalikal akhar, demikian pula hal yang lain yang dibarengkan dalam nas tersebut, ya. Artinya semua sama, ya. Nah, larangan dari membuat masjid di atas kuburan ini muhkam, larangan dari membuat lentera-lentera atau lampu di atas kuburan untuk mengagungkan atau memuliakan kuburan tadi terlarang. Demikian pula kaum wanita yang ziarah kubur terlarang. Naam. Wa sahihu anna an-nisa lam yadkhulna fil idni fi ziyaratil qubur li'iddati awjuhin. Dan yang sahih kata beliau, kaum wanita tidak masuk dalam izin untuk ziarah kuburan berdasarkan beberapa sisi. Nah, kita perhatikan. Ahaduha, yang pertama, anna qawlahu, bahwa sabda Nabi SAW, fazuruha, ziarahlah kalian ke kuburan, sighatu tadhkirin, ini bentuk mudzakkar, karena waw wawul jamaah. Wa inna ma yatanawalun nisa aidan ala sabili taghlib, kaum wanita masuk dalam nas ini itu dalam bentuk atau melalui jalur taghlib. Taghlib itu dominasi. Coba perhatikan. Seringnya nas-nas dalam Al-Qur'an atau dalam hadis itu ketika menyebutkan larangan atau perintah itu menyebutkan dalam bentuk tadzkir, penyebutan mudzakkar atau laki-laki, ya. Dalam bahasa Arab itu arah untuk laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Demikian pula tunggal, jama atau musanna itu dibedakan. Sekarang fokus kita laki-laki dan perempuan, ya. Kalau misalnya contoh untuk meminta kepada seorang lelaki misalnya ijlis, duduk, ijlis. Kalau perempuan, ijlisi, ada ya-nya. Kalau misalnya banyak orang, ijlisu, kalian duduk, kalian lelaki. Kalau wanita, ijlisna, kalian perempuan, duduklah. Seperti itu. Seringnya dalam Al-Quran atau dalam hadis, dalam ayat, itu menyebutkan lafaz tadzkir, lafaz laki-laki. Seperti misalnya, aqimus shalah, tegakkanlah sholat, ya. Naam, yuqimuna shalah, mereka kaum lelaki menegakkan salat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian kaum lelaki untuk berpuasa. Ini penyebutan dalam bentuk tadzkir, penyebutan domir lelaki, ya. Maka kata beliau, sama seperti dalam nas ini, fazuruha, kalian ziarahlah kuburan, yakni kaum lelaki. Ini bentuk tadzkir laki-laki. Kaum wanita masuk dalam nas-nas ini, nas yang seperti ini, ala sabili taglib, melalui metode atau jalur taglib. Taglib itu maksudnya ikut serta. Karena kebanyakannya kaum lelaki, arahnya kepada kaum lelaki, wanita itu ikut dalam hukumnya, ya, ikut serta dalam hukumnya. Lakin hadza fihi qaulan, tetapi di sini ada dua pendapat. Qila innahu yahtaju ila dalilin mufassal, ini membutuhkan dalil yang rinci. Wa hina idzin fayahtaju tanawulu dzalika nisa ila dalilin mufassal, sehingga kalau dijadikan alasan kaum wanita juga tercakup dalam ayat ini, dalam hadis ini, berarti membutuhkan dalil yang lebih rinci. Artinya mereka menyebutkan ini lafaz mudzakkar, sementara ada nas yang menyebutkan larangan untuk muannas, ya, untuk kaum wanita. Kalau mau dicakup lafaz ini mencakup juga kaum wanita, berarti butuh dalil yang lain yang menguatkan bahwa perintah dalam ayat ini itu mencakup kaum lelaki dan dalam hadis ini mencakup kaum lelaki dan kaum wanita, butuh tambahan. Ini pendapat yang pertama. Waqilah, ada pendapat yang kedua. Innahu yahmilu ala dzalika indal itlaq. Ini lafadz ini mengandung makna tersebut secara mutlak. Wa ala hadza fayakunu dukhulun nisa bi tariqil umumi dhaif. Maka dengan jalur ini masuknya kaum wanita itu dengan jalur umum yang lemah. Wal am la yu'aridul adillatul khassah. Artinya kaum wanita masuk dalam kategori nas tadi hanya sifatnya umum, namun itu lemah. Sementara yang umum itu tidak bisa membantah atau dipertentangkan dengan dalil yang khusus. Ada dalil yang khusus, tidak bisa dalil yang khusus itu gugur dengan sesuatu yang sifatnya umum, dengan sesuatu yang sifatnya umum. Nah, begitu, tidak bisa gugur. Misalnya contoh ya, contoh di rumah sakit misalkan, rumah sakit itu memberikan aturan jam besuk pasien itu jam 5 sore hingga jam 6 sore. Ini umum jam besuk ya, umum ini jam besuk jam 5 sampai jam 6 sore. Kemudian ada larangan yang khusus. Larangan yang khusus itu misalkan anak di bawah 12 tahun gak boleh masuk ke ruang pasien misalkan. Contoh-contoh. Ini sifatnya khusus. Nah, sesuatu yang khusus ini itu tidak bisa gugur atau batal dengan beralasan ada sesuatu yang umum kok. Disebutkan kan jam ziarah, jam kunjungan pasien. Kunjungan di sini kan umum, laki-laki dan perempuan silakan, boleh saja. Berarti kan boleh. Di sini enggak ada pembatasan ini, mau usia berapapun boleh. Silakan berarti. Maka dia akan disalahkan. Iya, itu sifatnya umum. Sini ada larangan yang khusus. Usia 12 tahun ke bawah enggak boleh menemui pasien. Ini sifatnya khusus. Maka seperti yang di sini kata beliau bahwa kandungan dari fazuruha, ziarahlah kalian ke kuburan, yang kata mereka ini mencakup laki-laki dan wanita, ini kan sifatnya umum. Sementara di sana ada larangan yang sifatnya khusus, kaum wanita jangan ziarah kuburan. Maka sesuatu yang khusus ini tidak bisa gugur dengan sesuatu yang umum tadi. Nah, itu yang disebutkan di sini. Wal am la yu'aridul adillatul khassah. Sesuatu yang umum itu tidak bisa dipertentangkan atau dibenturkan, dihadapkan dengan dalil yang sifatnya khusus. Yang khusus itu akan menang karena dia sifatnya khusus, lebih rinci pada permasalahan, pada inti masalah. Ya, walayansakuha inda jumhuril ulama, dan juga dalil yang umum tidak bisa menghapus dalil yang khusus menurut jumhur ulama. Walau kana nisa'u dakhilatin fi hadzal khitab lastuhibba lahunna ziyaratul qubur. Kalau seandainya kaum wanita masuk pula dalam khitab ini, artinya anjuran untuk ziarah kubur, niscaya sungguh akan disunnahkan untuk mereka juga ziarah kubur. Wa ma alimna ahdan minal a'imma ustuhibba lahunna ziyaratul qubur. Sementara kita tidak mengetahui ada seorang pun dari kalangan ulama yang mensunnahkan, yang menganjurkan untuk kaum wanita itu ziarah kubur. Paling-paling mereka akan mengatakan rukhsah, atau mereka akan mengatakan yang terlarang diperbanyak kalau sesekali boleh. Karena ada sebagian ulama yang menyatakan larangan yang sahih itu kalau zawarat, yang sering kali ziarah kubur, kalau sesekali boleh. Ya, itu sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz seperti itu, lebih menguatkan ya larangan tersebut hanya kepada zawarat, yakni yang sering kali. Nah, ya. Namun kata beliau bahwa kami tidak mengetahui ada seorang pun dari kalangan para ulama yang mensunnahkan. Ya, bahkan padahal kalau berpatokan dengan hadis yang mereka jadikan sebagai alasan bahwa fazuruha, ziarahlah kalian ke kuburan ini mencakup lelaki dan wanita, niscaya tentunya faedahnya kaum wanita pun akan disunnahkan ziarah kubur seperti kaum lelaki disunnahkan ziarah kubur. Sementara tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, berarti ini menunjukkan lemahnya pendapat tersebut. Walakanan nisa'u ala ahdin Nabi SAW wa khulafai rasyidin yakhrujna ila ziaratil kubur. Dan Tidak pula kaum wanita di zaman Nabi SAW dan para khulafaur rasyidin mereka keluar untuk ziarah kubur. Tidak diketahui dari mereka ziarah kubur. Ada beberapa dalil-dalil yang dijadikan sebagai alasan, nanti insyaallah akan disebutkan pada tempatnya. Ya, seperti misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha mengunjungi kuburan saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu taala anha, tadi telah disebutkan, ya. Kemudian juga dalil yang lain, ketika Nabi SAW mengajarkan doa ziarah kubur kepada Aisyah. Aisyah mengatakan, gimana kalau kami mendatangi kuburan, apa yang kami baca? Nabi SAW mengajarkan, kalau kalian datang kuburan, baca doa Assalamualaikum ala diyar, atau ya ala diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Naam, dan seterusnya. Naam. Ini menunjukkan kan dianjurkan, karena Nabi SAW menganjurkan kepada Aisyah. Aisyah bertanya, kalau kaum wanita terlarang untuk ziarah kubur, beliau tentunya akan melarang. Oh, Aisyah, kamu kaum wanita tidak bisa berziarah kubur, ini khusus kaum lelaki. Tapi beliau ajarkan doa itu menunjukkan dianjurkan. Ah, ini sebagian ulama menjadikan ini sebagai alasan atau hujah. Demikian pula ketika Nabi SAW melihat ada seorang wanita yang menangis di sisi kuburan, Nabi SAW mengatakan kepadanya, ittaqillah wasbiri, kamu bertakwa kepada Allah dan sabarlah. Dia menangisi anaknya yang meninggal di kuburannya. Nabi SAW mengatakan, ittaqillah wasbiri, kamu takwa kepada Allah dan sabar terhadap musibah itu. Nah, Nabi SAW tidak melarang atau menegur dia ketika dia ziarah kuburan, ya, sehingga menunjukkan bahwa nah ini berarti ada rukso atau dibolehkan oleh Nabi SAW. Ini semua dijawab oleh ahlul ilmi, nanti insya Allah akan disebutkan pada tempatnya. Nah, al-muhim, dalil yang dijadikan secara umum yang disebutkan di sini bahwa tidak ada dari kalangan a'immah yang mengatakan disunnahkan bagi kaum wanita untuk ziarah kubur. Demikian pula tidak diketahui dari kaum wanita zaman sahabat, zaman Nabi SAW, zaman khulafaur rasyidin, mereka keluar menuju makbarah untuk ziarah kubur. Nah, maka ini jawabannya sisi yang pertama. Sisi yang kedua, minha anna Nabi SAW allal al-idhna lirrijal bi anna dhalika yudhakirukumul maut wa yuraqqikul qalba wa yadma wa tadma'ul aina. Bahwa Nabi SAW menyebutkan illah, alasan diberikan izin untuk kaum lelaki ziarah kubur, bahwa ziarah kubur itu akan mengingatkan seorang kepada kematian, akan melembutkan hati, akan menjadikan mata itu mengucurkan air matanya, ya. Hakadha fi musnadi Ahmad. Itu kan berarti kebaikan, ya, ada hikmah yang besar dari ziarah kubur itu. Ya, seorang akan mengingatkan dirinya kepada kematian, bahwa kita tidak diketahui. Tidak ada yang bisa menjamin kematian itu datang kapan saja, ya, kapanpun. Bisa datang kapanpun tanpa dia ketahui, tanpa mungkin katakanlah tanpa diawali dengan sakit terlebih dahulu. Nah, bisa datang kapan saja, sehingga dengan dia ziarah kubur itu akan lebih mengingatkan dia terhadap negeri akhirat, bahwa kehidupan dunia ini sementara, setiap kita telah ditetapkan waktunya, ya, bahwa apa yang di dunia ini semuanya milik Allah. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadha wa kullu syai'in 'indahu ila ajalin musamman, ya, milik Allah seluruhnya apa yang ada di bumi ini, ya. Nah, apa yang Allah berikan kepada hamba, dan milik Allah pula apa yang Allah ambil dari hambanya. Setiap orang, setiap benda, setiap barang itu telah tercatat waktunya di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuraqqiqul qalba, ziarah kubur itu akan melembutkan kalbu, akan melembutkan hati yang dahulu mungkin malas ibadah misalkan, atau mungkin jarang dia ibadah, maka dengan ziarah kubur itu akan mendapatkan sesuatu yang baru, penyegaran, bahwa akhir dari segala sesuatu di kehidupan dunia ini adalah al-maut. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa mesti dan pasti akan merasakan yang namanya kematian, sehingga hamba itu bisa melakukan persiapan. Hakadha fi musnadi Ahmad, demikian pada musnad al-Imam Ahmad. Wa ma'lumun anna al-mar'ata idza futiha laha hadzal bab akhraja ila al-jaz'i dan telah maklum bahwa kaum wanita jika dibuka pintu ini untuknya, ini akan mengeluarkan dia, menyeret dia kepada al-jaza, ya, berkeluh kesah, wan nadbi, wan niyaha, meratap yang terlarang. Lima fiha minad dhaif wa qillatus sabr, karena faktor dominan yang ada pada mereka berupa kelemahan, kurang kesabaran, ya. Wa idza kanat ziyaratun nisa'i madhinnatan wa sababan lil umuril muharramah, apabila ziarah kaum wanita ke kuburan itu merupakan potensi atau peluang, tempat dan sebab yang akan mengantarkan kepada perkara-perkara yang terlarang, fa innahu la yumkin an yuhaddal miqdarul ladzi la yufdi ila dzalik, maka tidak memungkinkan untuk diberi batas yang tidak bisa mengantarkan kepada hal tersebut. Wala tamyiz baina naw'in wa naw'in, dan tidak mampu untuk diberikan pembeda antara satu jenis dengan satu jenis. Maksudnya, kalau diberi dibukakan pintu, tentu akan kesulitan. Dibukakan pintu itu maksudnya ziarah kubur wanita sebagian ini boleh, yang sebagian ini enggak boleh. Kalau sedikit boleh, kalau banyak terlarang. Untuk memberi batas sedikit dan banyak itu gimana? Untuk membedakan sedikit yang boleh dan yang banyak yang enggak boleh itu apa batasannya, apa dhabitnya? Kata beliau, sulit. Ya. Tidak mungkin untuk menyebutkan atau menetapkan batas tersebut. Gimana sih batas ziarah kubur yang tidak mengantarkan kepada sesuatu yang terlarang bagi kaum wanita itu, gimana batasnya? Itu akan sulit, tidak mampu, ya. Tidak mampu terbedakan. Naam. Wa min usuli syariah, termasuk prinsip syariat, annal hikmata idza kanat khafiyatan aw muntashirah, uliqal hukmu bi madhannatiha. Dan termasuk prinsip syariat ini bahwa hikmah itu, jika hikmah itu tersamarkan atau tersebar, maka hukum itu digantung pada tempatnya, pada sumbernya, ya, hal yang bisa mengandung atau mendatangkan perkara tersebut. Fayuhramu hadzal bab, ya, maka diharamkan pintu ini. Maksudnya, tujuan ziarah kubur itu kan untuk mengingatkan seorang kepada negeri akhirat, untuk lebih bertakwa kepada Allah, untuk mendekatkan dia kepada Allah. Itu kan tujuan terbesarnya. Sementara tujuan ini jika dibuka untuk kaum wanita, itu akan lemah, akan sedikit hasilnya. Sementara potensi-potensi kerusakan yang bisa muncul itu mungkin lebih banyak dan besar. Lebih banyak dan besar, maka tidak dibuka pintu ini untuk mereka. Karena hikmah ini itu akan tersamarkan, akan tertutupi dengan kelemahan yang ada pada mereka tersebut, sehingga syariat melarang atau menutup pintu ini secara umum. Kaum wanita tidak ziarah kuburan. Nah, saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada perkara tersebut. Kama hurima nadharu ila zinatil batinah, sebagaimana dilarangnya atau diharamkannya melihat kepada perhiasan dalam kaum wanita, ya. Naam. Artinya terlarang, enggak boleh melihat aurat, ya. Kama hurimal khalwatul bil ajnabiyah, sebagaimana pula diharamkan kaum wanita untuk berkhulwat dengan lelaki asing yang bukan mahramnya, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Walaisa fi dzalika minal maslahati ma yu'ridu hadhil mafsadah, dan tidak ada pada hal itu berupa maslahat yang bisa berhadapan atau dihadapkan kepada mafsadah ini. Artinya maslahat yang diinginkan terlalu kecil dan tersamar, tertutupi dengan kerusakan yang besar yang bisa muncul atau timbul. Fa innahu laisa fi dzalika illa du'a'uha lil mayyit, karena dalam ziarah kubur untuk kaum wanita itu paling maksimalnya dia mendoakan kebaikan untuk yang meninggal. Wa dzalika mumkinun fi baitiha, dan ini memungkinkan di rumahnya. Iya kan? Coba lihat. Laki-laki ziarah kuburan, dia bisa berdoa. Assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin dan seterusnya. Dia mampu menahan dirinya dari an-niyahah, Al-jaza', naam, siyah, depan kuburan tersebut, sehingga maslahat yang dikehendaki itu bisa didapatkan dan kerusakan yang dikhawatirkan bisa tertahan atau tercegah, sehingga dianjurkan. Berbeda dengan kaum wanita, ya, kaum wanita. Kaum wanita, mafsadah yang bisa muncul al-jaza', wasiyah, waniyaha, ratapan, ya, seterusnya, keluh kesah dan seterusnya bisa muncul. Sementara yang diinginkan atau yang diharapkan dari dia ziarah kuburan adalah mendoakan kebaikan untuk si mayit, dan itu bisa dilakukan di rumah. Artinya maslahat yang diinginkan itu bisa dilakukan tanpa dia ziarah kuburan. Sementara kalau dia ziarah kuburan, mafsadah yang bisa muncul itu besar. Sehingga dengan ini menunjukkan bahwa kaum wanita tidak dianjurkan untuk ziarah kuburan. Naam. Wa minal ulama man yaqul at-tasyyi'u kadzalik. Di antara para ulama ada yang mengatakan mengiringi atau mengantar jenazah ke pekuburan juga seperti itu hukumnya. Yahtaju biqauli sallallahu alaihi wasallam irji'na ma'zurat ghaira ma'juratin fa innakunna taftinna al-hayya wa tu'dina al-mayyita. Kalian kaum wanita pulanglah, ya. Kalian justru berdosa tidak mendapatkan pahala ketika mereka mengantar atau mengiringi jenazah, ya, untuk dikuburkan itu. Nabi SAW dalam riwayat ini mengatakan kalian pulang, kalian tidak mendapatkan pahala, bahkan dosa yang kalian peroleh. Kalian itu memfitnah ke orang-orang yang hidup dan menyakiti yang meninggal, menyakiti dengan niyaha, mengganggu atau memfitnah yang hidup. Ya, bayangkan kalau kaum wanita naudzubillah berdesak-desakan dengan kaum lelaki di area pekuburan. Nah, ya, nah, tentunya akan memfitnah yang hidup. Wa qawluhu li Fatimah, dan sabda beliau kepada Fatimah, amma innaki law balagti ma'ahum al-kuda lam tadkhulil jannah. Nah, ini juga dijadikan dalil bahwa kaum wanita pun terlarang untuk mengantar jenazah. Nanti insyaallah akan disebutkan pada penjelasan tambahan terkait dengan penukilan dari penjelasan Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam bab ini. Insyaallah di kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu taala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallah bihamdik, syukran tastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.